bagaimana sikap istri jika suami berlaku kasar, baik perilaku dan perkataannya dari pertama kali nikah. Ini kayaknya salah pilih. Ini kayaknya kayak beli kucing dalam karung. Ya. Allahumma musta'an. Flashback dulu lah. Mestinya yang dianjurkan dalam Islam, sebelum Anda menikah, ta'aruf dulu. Ta'aruf, saling mengenal calon pasangannya. Kan begitu, dilihat tentang bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Dicek ta'aruf. Ya, yang calon putra, ta'aruf siapa yang mau dia nikahi dari muslim ini, dari keluarga yang laki-laki. Bapaknya, pamannya, adik-adiknya, tahu bagaimana dia ini. Yang putri, dari saudari dia, dari ibunya, bibinya, saudarinya, siapa laki-laki ini. Sebelum maju itu diteliti terlebih dahulu, bibit, bebet, bobot. Dan nanti yang dipilih akhlakiyah dan agamanya. Bukan milih tampannya semata, bukan milih nasabnya semata, bukan milih hartanya semata. Bukan itu telah ukurnya, yang dipilih agama dan akhlaknya. Supaya apa? Tidak ada yang kamu tanyakan ini. Nah gitu ya, taunya gantengi pol, ganteng sak Pekalongan, luar biasa ini. Memandang yang terpikat, luar biasa. Atau pada harta bendanya, udah orang fulus, beres pokoknya orang fulus. Begitu nikah, lo ternyata ini tadi. Dari mulai awal nikah, merendahkan diri kamu, menghinakan keluarga kamu, kata-katanya kasar, kata-katanya arogan, perilakunya kasar, semena-mena. Wassalam, menderita lahir batin. Yang enggak menyalahkan sih, qadarullah wa syaa fa'al. Mestinya ada proses ta'aruf terlebih dahulu. Baru setelah kamu tahu ini agamanya bagus, soleh, bertakwa, masya Allah, akhlaknya bagus, budi pekertinya baik, baik kepada istri, keluarga, ikhwan-ikhwan yang lain bagus, baru kamu pilih na'am mono. Ya, yang belum menikah gitu ya, cari ta'aruf lebih dahulu. Begitu sudah mantap, bagus, baru bismillah. Ngono ya. Yang ini bagaimana? Qadarullah masyafa'al, sudah terlanjur. Bagaimana ini? Mungkin langkah pertama sebagai sang istri, sabar dulu, tabah dulu menghadapi cobaan hidup dalam rumah tangga. Coba kamu tunaikan dengan baik, dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas hak-hak suamimu. Khidmat dengan baik. Ya, taati dalam perkara yang ma'ruf. Balas dengan tutur kata yang lembut, yang santun. Perlakuan yang lembut, yang santun kepada sang suami. Tabah, tahammul dulu ya, yang kokoh, yang kuat dulu menghadapi cobaan yang ada ini. Siapa tahu berubah dengan sikap kamu yang tabah, yang dewasa, yang pengertian, yang keibu-ibuan, yang membalas air tuba dengan air madu. Bukan dikasih madu, dengan air madu. Dikasih padu senang deh. Wah kata akhlak yang mulia, beri pekerti yang luhur. Jangan banyak mengeluh. Coba terlebih dahulu. Banyak doa kepada Allah wa'ala. Semoga beri taufik hidayah pada suamimu ini. Dikasih akhlak yang baik. Itu namanya ikhtiar. Upaya mempertahankan rumah tangga yang masih seumur jagung. Gitu Pak Hasan ya. Seumur jagung. Lihat perkembangannya. Kalau ternyata memang hadza rajulun, orang yang sayyi syarr, sahibul fasad, fasik, zalim, Anda punya hak untuk khulu. Jika akan merusak atau membahayakan agama kamu dan fisiknya. Itu di akhir wis mentok, bagi cara macam-macam sudah mentok. Minta khulu. dengan cara baik-baik. Barakallahu fikum. Kalau dia orang yang baik, insyaallah akan terbaiki dengan dia. Sebagai ibro ya, bagi yang belum menikah, sebelum menikah ta'aruf dulu, proses dulu ikhwan yang bagus, sampai tahu bibit bobot bebetnya. Setelah itu ambil, pilih laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya. Yang putri juga begitu, yang kamu ridai agama dan akhlaknya. Baru setelah itu menikah. Milih, bukan sama-sama muslim, iya, tapi milih, sebab dia bukan semata-mata muslim, tapi pasangan hidupmu yang setiap saat di sekitaran kamu. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, engkau kepingin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kepingin bahagia di rumah tangga, bukan sengsara dalam rumah tangga. Rumah tangga itu surga bagi diri kamu, bukan neraka bagi diri kamu. Nah, ungkapan mereka, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya dengan pasangan hidup yang dia yang bagus dong. Nah kalau pasangannya kamu hada, baiti nari. Sengsara ya ikhwan. Berusaha terlebih dahulu, doa yang bagus, ikhtiar yang baik yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah merubah perlakuan dia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang saleh, yang bertakwa, penyayang keluarga, penyayang istri insyaallah taala. Ketika sudah bentok enggak bisa, wassalam. Cari kebahagiaan kamu, masih banyak laki-laki yang lain di muka bumi ini. Barakallahu fiik. Ini contoh-contoh langsung ya. Ayahnya sama anak-anak gitu. Kasar. Akhlaknya kasar. Oh, suka bentak-bentak anaknya, ngamuk-ngamuk anaknya, temperamental, dipukuli. Emang hal yang jelek. Ya, tadi dimasukkan di situ. Akhlak itu umum, ikhwan. Barakallahu fikum. Maka sebagai seorang muslim, sebagai ayah, ibu, muslim wajib memiliki akhlak yang mulia. Dampak negatifnya akhlak yang buruk, Anda dicap orang jahat, dicap orang jelek. Meskipun seorang ayah jelek. Yang berikutnya adalah orang apakah suka sama kamu, menjauh dari kamu. Berikutnya lagi, banyak dampak negatif dalam pusaran dia tadi itu. Dalam rumah tangga, hancur rumah tangganya. Ini banyak dampaknya. Cuman yang namanya takdir ya, engkau ditakdirkan punya bapak seperti itu, ya sabarlah, yang tabah. Tidak mungkin khulu itu pasangan suami istri, bapak sama anak nggak begitu khulu. Yang tabah, yang sabar, tetap tunjukkan baktimu kepada bapakmu. Tetap berwalidain dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah syar'i. Tetap mungkin dengan kamu menjadi anak-anak yang berbakti, yang patuh kepada orang tua dalam perkara kebaikan, tutur katanya bagus, akhlakiannya bagus, mungkin akan menenangkan orang tua kamu. Mungkin dia banyak himpitan hidup, banyak problematika hidup, banyak dipikir, sehingga mungkin enggak bisa mengontrol emosinya dan segala macamnya, pelampiasan ke anak istrinya. Sabarlah, itu orang tua kamu. Sejahat apapun dia orang tua kamu, sejelek apapun dia adalah orang tua kamu, berjuanglah untuk memperbaiki keadaan dia. Dan jangan lupa banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang jelas tidak boleh kejahatan di badan kejahatan pula. Orang tua kamu katanya kasar, kata-katanya kasar, kamu gak boleh kasar, karena kamu wajib berwalidain. Dia perlakuannya zalim, kamu gak boleh menzalimi orang tua, karena kamu wajib berwalidain. Maka yang tabah, yang sabar, cari ikhtiar yang bagus, banyak doa untuk orang tua supaya dikasih kebaikan pada orang tua tadi. Barakallahu fiik. Musibah ya, yang tak payah sama ngadain musibah yang ada. Barakallahu fikum. Ini yang di suami bapak E. Allahu musta'an. Nanti ada lagi yang lain, anak E, macam-macam. Sehingga harus tabah mengadain musibah, cari solusi yang terbaik, dan banyak doa untuk kebaikan bersama. Barakallahu fikum. Loh, kok gak ada jamnya? Jam piro itu? Mati jamin. Endi jame iki? Oh. Seperempat. Tapi ke setengah 8. Badri ya, Ki. Dari yang lain? Hah, dari yang lain? Jangan sampaikan, jangan tanyakan. Ombol. Saya baca yang ini. Langsung ae lanang kok. Eh, gitu. Ombol. Saya sampaikan. Cara memahami cara kok agak susah memahaminya. Antum tak adut. Ngono lho. Arep kan antum lagi anu menikah gitu. Tapi kan antum tak adut. Anak dari istri pertama enggak mau sama ibu yang kedua. Ada apa begitu tadi? Wanita menikah dengan laki-laki yang sudah punya keturunan, sudah punya anak, terus tak anak tadi nggak mau sama ibu sambungnya ini, ibu sambungnya ini, yang tentunya kan apanya ini, loh ya nggak boleh, oh ya nggak baik. Jadi gini, kalau dikatakan baik nggak baik, boleh nggak boleh. Makanya yang dinasihatkan, yang pertama adalah laki-lakinya, rejalnya ini. Ini kan nakodanya, bagaimana laki-lakinya ini mengatur segala sesuatunya. Biar laki-laki dia bertanggung jawab bagaimana caranya dia bisa mendekatkan istri barunya dengan anak-anak dari si lama. Ya didekatkan, diakurkan, masya Allah, dipahamkan. Bagaimanapun juga ini istrinya bapak nak. Meskipun bukan ibu kandung kamu, dia istrinya bapak. Dipahamkan supaya menghormati istrinya bapak. Wah kata, supaya mereka memahami. Meskipun ya mungkin tidak seakrab dengan ibu kandung, minimalnya paling tidak muamalah bagus dengan istrinya bapak. Pandang bapak, ini adalah istrinya bapak. Hah? Ini istrinya abi nak. Pandang abi. Yang kedua, istrinya dikasih pemahaman supaya menjadi ibu sambung yang baik. Dia berjuang untuk bisa mengambil hati anak-anak sambung tadi itu. Sehingga yang lain juga begitu, dinasihati supaya bagus dengan ibu sambungnya, ibunya bagus sama anaknya. Ini laki-lakinya juga begitu. Ada perjuangan seperti itu. Harus. Itu konsekuensi ketika Anda sudah punya anak, menikah lagi. Itu dipikir masa-masa. Kalau bicara mundur ke belakang lagi, flashback lagi ya kawan. Sebelum Anda menikah lagi, carilah sosok ibu sambung yang klop dengan anak-anakmu. Jadi gak asal pilih selera kamu. Karena babnya enggak semata-mata kamu dengan dia saja, tapi dengan anak-anak kamu. Ya tadi itu, nyari dulu. Pilah-pilih dulu. Ta'aruf dulu. Akan lebih zen ketika sertakan anak-anak kamu tadi. Abah harus menikah, nak. Bukan berarti abah ini masih muda. Abah sudah berusia, tapi laki-laki, nak. Zamannya zaman penuh dengan kerusakan. Namanya apa harus diselamatkan juga agamanya apa ini. Paham kan nak? Itu harus pahamkan terlebih dahulu gitu loh. Jangan mandang sudahlah bah sudah tua. Usianya tua gitu loh. Yang satu itu enggak pernah tua. Harus ditenangkan dan diamankan agamanya apa ini gitu. Sudah apa mau menikah lagi nak. Kalau bisa kamu yang nyari kan. Yang kamu tahu bagaimana yang apa inginkan dan pas untuk kalian. Itu bagus tak ya. Cari yang ini pak. Anaknya senang cocok begitu yang ini. Kamu perhatikan. Ya lumayan lah, masuklah. Bismillah. Gitu. Sehingga Anda menikah lagi dengan istri yang baru. dia paham antum duda ada anak-anaknya, dia bisa membawa diri sebagai ibu sambung dan anak kamu klop dengan dirinya, set nyaman gitu loh. Itu yang kamu cari. Bahkan di sebagian tempat, di sebagian pihak, ibu sambung lebih erat dibanding ibu kandung. Itu biasanya ada trouble sebelumnya. Agar, ngerti nggih? Gitu, jangan asal nikah toh, tahu-tahu nggak ngomong udah apa, tahu-tahu sudah pulang-pulang bawa sesuatu yang hitam. Siapa tuh bi? Siapa tuh bi? Gitu. Nggak ngomong itu tuh. Ya kan dia dari luar kan pakai hijab kan. Di bawah gitu. Siapa tuh, Bi? Siapa tuh, Bi? Ini udah anaknya sih ngamuk-ngamuk ini. Ini isi apa yang baru? Hah? Oh iya dia. Ya, itulah pentingnya hikmah dalam mengerjakan segala sesuatu. Adanya ta'ani, berpikir masak dalam mengerjakan sesuatu. Pentingnya adanya etika, akhlakiyah, adabiyah dalam mengerjakan sesuatu barokah. Ngoten nggih? Nggih, her insyaallah. Juga begitu, kamu sebagai seorang wanita janda sudah punya anak, tapi menikah lagi dengan laki-laki, jangan asal menikah. Tapi perhatikan bagaimana suami kamu nanti, tentang dia dengan kamunya, dia dengan anak-anak kamu nanti, yang bisa mengayomi semuanya. Hakata barokah itu. Ngoten nggih? Nggih. Ada lagi yang lain? Ada apa? Masa iya. Nah. Ini pokoknya ngene to, aso ya, Ki. Aso ya, Ki. Aso liban aso. Saya dari tadi itu sengaja tidak membahas masalah ini. Supaya dakwah kita itu konsep asasnya, semangat kita, fokus perhatian kita adalah dakwah dengan hikmah, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan adab, positif gitu loh. Meskipun yang dihadapi yang kapan-kapan ada, hatta non muslim atau musuh-musuh dakwah, hatta awamun nas, hatta yang menyakiti kita, hatta para sekali di tarbiyah santri-santri yang mungkin demikian keadaannya. Ini dulu, supaya dakwah kita dibangun di atas ilmun hilmun rifkun hikmah. Tarbiyah kita tarbiyah ilmu, tarbiyah rifkun, tarbiyah rahmah, tarbiyah kasih sayang. Barakallahu fiik. Ngoten nggih? Nah, tadi dikatakan bandul susah diterapkan hilmun padanya. Ya betul. Hilmun itu justru sikap untuk menghadapi yang bandel tadi. Ya itu. Di tengah-tengah masyarakat orang awam yang suka nyakiti, yang suka ganggu. Itu diminta hilmun. Hadisnya kan ma'ruf tentang seorang Arabi ketika beliau dengan sebagai sahabat lagi jalan, tiba-tiba ada seorang Arabi, Arab pedalaman langsung ke beliau, langsung menarik burdahnya beliau. Tarik kencang keras begitu. Membekas di lehernya beliau. Itu kan kasar, perlakuan kasar, langsung fisik. Nabi, seorang Rasul di demikian mereka bermuamalah sama beliau, kasar. Pas kasar begitu, dia menyampaikan hajatnya, cepet dong. Itu bersifat begini, minta uangnya dong. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kasih aku harta yang ada pada kamu. Minta duit, tak fulus. Kalau Pak Oka kan cepet dulu dong, kan gitu ya. Mana fulusnya? Antum ini, masya Allah, masjidnya bagus. Mana fulusnya? Minta uang, minta duit. Itu dengan cara yang kasar. Ini enggak semata-mata bandel, kasar pol. Tapi beliau senyum, tak membalas senyum, dan mengatakan kasih dia uang. Itu sabarnya luar biasa. Sabar bisa memikul gangguan orang, kontrol emosinya masya Allah, enggak marah, memaafkan dia. Ini orang jahil dan dikasih. Ada hilm. Artinya sifat ini yang harus ada pada para murabbi dalam tarbiyahnya, justru untuk menghadapi santri-santriwati yang beda tadi itu. Ngoten Pak. Jadi ya harus berjuang sekuat tenaga itu bagaimana caranya supaya dia bisa dijinakkan. Nah, menjinakkan yang semacam ini tidak langsung pakai aso, tidak langsung pakai tongkat. Banyak cara-cara yang lain. Nah, ada support, tasji, jadi pengertian, nah, diambil hatinya. Banyak cara ya, yang harus diterapkan bagi para murabbin untuk itu. Khawatirnya ini anak bandelnya dikarenakan aso tadi itu. Belum waktunya pakai aso dikasih aso. Akhirnya asi. Ya, dia membandel. Kita misalnya ya, itu dulu. Jadi yang saya minta dengan sangat, jangan sampai ketika antum tarbiyah anak-anak, yang di benak kamu ikop. Anak itu jangan dihalusi Ustaz. Nanti mereka manja Ustaz. Harus dikasih aso, ha, bila aso, ifal kada, illa aso, gitu. Kerjakan, atau enggak, pukul dengan itu. Maha kata ya, yang diceritakan oleh beliau dalam dakwah, dalam tarbiyahnya, berrahmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan kesantunan, disupport mengajak perkara-perkara kebaikan, dicegah dari karya muka dengan cara yang bagus. Mau contoh langsung di zamannya beliau. Di sebuah dalam hadis dari Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Umam Al-Bahili semoga Allah meridainya, menceritakan ketika beliau sedang majlis dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba datang seorang anak muda, fata, gulam, anak muda datang langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Ini bukan lagi beling ini. Yang beli, yang badal, yang ngawur. Umumnya kita dalam tarbiyatul aulad itu kan anak yang bisa diatur, main sana, main sini, gak mau diem, ngaco-ngaco apa gitu, jailin teman-temannya, ribut sama temannya gitu, duel. Gitu kan biasanya kan. Itu pada umumnya. Ini anak muda, fata, pemuda, kepingin berzina. Ya baik. Ngeri. Sahabat yang mendengar itu langsung reaksi. Langsung reaksi. Mah. Biar dek. Woi, apa ini? Woi. Ngomong apa itu? Dia enggak ngerti ini anak muda. Ya mungkin masih labil, otaknya belum jangkep. Mungkin hasratnya lagi tinggi-tingginya sehingga menutup ilmu mata hati dan matanya sendiri, tidak bisa mencerna baik buruknya dan kepingin dikasih izin supaya halal gitu dia gitu ya Pak. Belum dah. Diam. Belum mengatakan kepada sang pemuda, udnu mendekat kemari. Maka dia mendekat kepada beliau sampai persis di depannya Rasulullah SAW. Itu kalau sosok guru yang berwibawa, sosok guru yang dicintai oleh murid-muridnya, dan orang yang berwibawa enggak dikenal kejahatannya, ngerti ada murid yang salah, manggil, kemudian dia sudah panggil, sini, serius, sini. Dia udah, gitu kan udah ngerti salah ini Ustaz satu ini enggak pernah marah loh. Ini orangnya baik banget ini sama kita orang ini. Manggil aneh. Kamu sini. Dipanggil sampai dekat. Beliau tidak mencaci maki dia, tidak ngata-ngatai dia, enggak nampar dia, enggak mukul dia. Tidak. Enggak sama sekali. Beliau hanya mencecar pemuda itu dengan sejumlah pertanyaan yang menggugah pikirannya, akal sehatnya, fitrah hatinya. Dicecar dengan berbagai macam pertanyaan yang menggambarkan kepada dia betapa kejinya berzinaan. atau hibbuhu li ummik, langsung itu pamannya, atau hibbuhu li ummik, kamu senang menimpa ibumu zina itu. Mana kedua, kamu suka dengan ibu kamu mengerjakan tindakan itu. Yang disebut orang yang paling dia cintai, yang paling dekat dengan dia, secara akal sehat, fitrah masih bersih, tidak bakal mau dia. Edana, ibu edw edana, gitu ya. Dia mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah. Langsung respon seperti itu, tidak mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan, walan nasu yuhibbuna dzalika li ummahatihim. Orang-orang pun juga enggak bakal mau menimpa ibunya atau dengan ibunya. Teruskan, atau hibbu li ukhtik, kamu suka menimpa saudari kamu, libnatik putri kamu, saudari kamu, ameh kamu, khaleh kamu, perempuan di sekitar dia paling dia cinta, yang paling dekat dengan dia. Kamu suka menimpa mereka semua? Duh ya Rasulullah. Wah, kata orang-orang yang lain juga sama, tidak suka menimpa putrinya, saudarinya, amehnya, kholehnya. Sadar dia bagaimana kejinya berzina. Sudah, beliau pun menepuk dadanya. Didoakan. Allahumma gfir, Allahumma tahir qalbah, waghfir dhanbah, wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Sucikan hatinya, jaga kemaluan dia. Didoakan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kata sang rawi, semenjak itu sang pemuda itu tidak noleh sedikit pun pada perzinahan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, semenjak itu tidak ada sesuatu yang paling dia benci melebihi perzinahan. Langsung disadarkan gitu. Itu thariqah dakwah yang contoh yang lain, Al-Arabi yang kerja di masjid itu enggak beling lagi itu. Wah, kacau, tidak akan kacau itu. Paling pol kalau antum lari-lari di masjid, lari sana, lari sini, gedebak-gedebuk, ramai masjid. Ah, diem. Ada yang diem, ada yang masih aja. Masih ya, Mas. Enggak diem, malah dia lari, kamu kusah tambah lari. Aduh. Pegeling ngurusir satu anak satu ini, Ustaz, ya Ustaz, bantunya Pak Ustaz, aneh-aneh ya. Lah ini kencing di masjid, anak kecil mungkin lah masih is gede, udah besar, cuma dia orang yang awam, arad. Gitu ya, makanya beliau gak langsung iqab, enggak, tapi ada tauji, ada ujangan, ada arahan, yang sabar yang tahu. Nonton gini, itu dulu, baru asal fil akhir. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga saya minta dengan sangat untuk para murabbin, murabbiat, untuk para mudarris-mudarrisat terkait dengan tarbiyatul aulad, didiklah mereka dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan santun, ya, dengan jiwa besar, ajari yang baik-baik. Barakallahu. Yang tabah, yang sabar menghadapi itu semuanya. Usul yang bagus, yang bikin mereka semangat untuk mengkaji, semangat untuk taklim, variatif, enggak membosankan. Ketika ada yang trouble, antum menghadapi dengan cara yang bagus, doakan kebaikan, wahagata. Sehingga dakwah tarbiyahnya menyenangkan. Ustadznya menyenangkan, ustadzahnya menyenangkan. Barakallahu fikum. Baru al-asa liman asa fil akhir. Al-asa menggunakan alif lam berarti isim. Dia adalah tongkat. Ya, liman asa ini tambah alif lam jadi fi'il madhi bagi yang bermaksiat. Tongkat bagi yang ahli maksiat. Baru diterapkan. Itu pun dengan berbagai macam aturan-aturan disebutkan sama para ulama dalam tarbiyah Islamiyah barakallahu. Ngerti enggak? Jangan tarbiyah asa. Bahaya itu ya, akhi. Hah? Barakallahu fikum. Mungkin mengatakan jadi Ustaz, jadi rejal mereka. Iya, imma merekanya down dengan itu, hancur psikologisnya. Wa imma badal, tahan bandingan. Assalamualaikum. Yang dikhawatirkan kebablasan. Akhirnya apa? Mempraktekan kepada yang dibawanya lagi, yang dibawanya lagi, dibawanya lagi. Balas dendam kepada yang di sekitarnya. Pelampiasan kepada orang lain, atau adik-adiknya, atau adik kelasnya. Kenapa? sama gurunya digitukan, sama bapaknya digitukan. Barakallahu. Kalau orang tua kita dahulu sih bukan kasar ya, tegas. Jadi aso ini enggak asal jebret jebret begitu, enggak langsung. Dia ada arahan dulu, jalan dulu. Ya Allah ya walad. Kada. Tegas kan? Yabi. Tapi di sisi yang lainnya masya Allah, dicintai, disayangi masya Allah. Walala ya, gitu kan ya. Apa dulu begitu jamaah? Aso terus. Enggak kan? Enggak kan? Lah ini istilahnya orang Jawa loh ini. Al-asa liman asa, itu hakum. Apa begitu? Main aso, jebrak. Enggak kan? Enggak. Atau pada mereka, tanyakan sama mereka semua yang ada. Tadi juga ada pada kita semua, kaum muslimin. Maka mencintai anaknya, gitu. Mencintai, menyayangi, menghargai, masya Allah, begitu. Tapi tegas dalam tarbiyah, tegas. Kadang dengan suara yang tegas sudah cukup yakin. Ya Allah ya walid, sekut, ngerotok ae, diem sekut. Gede suara tok, tegas gitu loh. Tapi kadang dianung, kadang fi maqamin. Ya ketika abahnya ada begini, ngerti, ini salah besar. Tapi enggak selamanya dan kemudian ditinggalkan atau dibiarkan atau dihinakan enggak. Tetap sudah normal lagi, dicintai, dirahmati, disayangi, diarahkan. Hadir. Seperti itu sesungguhnya. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Cukup insyaallah ya. Maka diharapkan bagi semua pihak, orang tua, pendidik, para dai dan segala macamnya, pentingnya akhlak dalam dakwah dan tarbiyah. Semoga dakwah kita makbulah, tarbiyah kita mubarakah dengan sunnah dan dengan akhlak mulia yang ditujukan oleh para pengampunya. Amin ya rabbal alamin. Naqtira huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.